Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalatin wa kulla dalalatin finnar. Ayu al-ikhwah kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Awalan, jadi rujina nahmanullaha azza wa jal, yang pertama dan utama pelayannya kita sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dari lisan-lisan hamba-Nya. Demikian juga di samping kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tidak terputus dan tidak terhenti dari Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dia limpahkan kepada para hamba-Nya. Yang mana nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hamba-Nya, la yu'ad wa la yuhsa, tidak mampu dihitung, tidak mampu untuk kita bilang jumlah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana hal ini diingatkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau seandainya kalian wahai manusia kaum muslimin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, tidak akan mampu kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rabbnya, mengharapkan rida Rabbnya, mengharapkan jannah, surga dari Rabbnya, maka perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah dengan memujinya dan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba. Dan juga disebutkan pula dalam Al-Quran bahwasanya mensyukuri nikmat ini merupakan pengikat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekaligus mencari nikmat yang belum Allah berikan kepada kita. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum illa adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, aku akan terbelah, kata Allah. Tetapi apabila kalian kufur, tidak mau mensyukuri, tidak mau mengingatnya, inna adzabi lasyadid, sungguhnya adzabku sangatlah dahsyat untuk kalian. Demikian pula nikmat qayyidul mawjud wa qayyidul mafqud, nikmat ini pengikat yang sudah ada dan pencari yang masih na'am belum dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimahullah jami'an, dan termasuk kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita hamdan adalah nikmat masuknya bulan Ramadhan, dan kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yaitu shaum, ini puasa pada bulan Ramadhan, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggembleng umat untuk memiliki sifat as-sabr, sifat sabar, wal ikhlas, demikian juga sifat ikhlas, wal amanah, demikian juga sifat amanah dapat dipercaya. Yang mana di dalam puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kaum muslimin, hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah ini butuh sabar. Ibadah ini butuh hati yang tenang. Setiap ibadah yang dilakukan seorang muslim membutuhkan kesabaran. Sehingga dengan kesabaran ini, seseorang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan ketaatan kepada Rasulnya dengan baik. Dengan sifat sabar yang ada pada puasa saja. Menahannya dia dari siang, dari pagi, mulai terbitnya fajar shalih sampai tenggelamnya matahari, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menanti. Sabar dalam beribadah kepada Allah. Dan ini juga diperuntukkan terhadap ibadah-ibadah yang lain. Ketika dia masuk sholat, dia na'am padam. Dari mulai takbirnya imam, sampai salamnya imam, perlu dibutuhkan kesabaran. Demikian juga seperti ikhlas. Sungguh pada diri orang yang melaksanakan puasa dengan baik, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena dia harus menahan makan dan minum dari pagi sampai petang, tanpa ada satupun orang yang melihat, tanpa ada satupun orang yang memuji. Ini juga bisa menunjukkan sifat keikhlasan pada diri seorang muslim di dalam berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ibadah ini butuh waktu tersendiri. Ibadah ini butuh waktu dikhususkan. Dan ibadah ini bukan waktu yang sifatnya sisa daripada kehidupan kita. Ibadah ini butuh tafarruq. Kita sendirikan waktu khusus untuk beribadah kepada Allah kalau kita ingin menjadi hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar waktu terkenanya, tidak hanya sekedar waktu sisa luangnya, naam, tidak kita pakai untuk bekerja. Tetapi ibadah ini butuh khusus tafarruq kepada Allah, meminta kepada Allah, sabar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam puasa ini terdapat gemblengan kita untuk bersikap amanah, dapat dipercaya dalam keadaan apapun. Ketika dia bersendirian di rumah, dia tidak akan mampu, dia tidak akan berkhianat kepada Allah untuk makan sebuah makanan atau minum seteguk minuman. Dia akan senantiasa amanah, menjaga kepercayaan, menjaga keamanan yang Allah titipkan kepada dia dengan naam berpuasa dari mulai setiap pagi hari sampai petang hari. Ini juga akan mampu dia lakukan kepada orang yang ada di hadapan. Dan ini adalah sifat orang muslim penyabar di dalam ibadah dan juga di dalam segala na'amus, masyarakat, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam hidup. Dan ini juga sifat ikhlas yang timbul dari diri. Dan inilah keutamaan-keutamaan diantaranya na'am yang ada pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, yang diturun di dalamnya Al-Qur'an sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Naam, sebagai cahaya bagaimana seorang muslim berjalan di dunia ini. Bahwasanya kita di dunia ini tidak seperti binatang yang lain, tetapi kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal. Yang mana dengan akal tadi kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita juga berpikir bahwasanya kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan kembali apa yang kita lakukan di dunia ini. Disebutkan dalam salah satu hadis yang sangat panjang kisah bagaimana contoh kesabaran yang dimiliki oleh seseorang. Nah, contoh kesabaran dan keikhlasan di dalam berjalan kepada Allah berjiwa dan di dalam mengarungi ujian-ujian di dalam kehidupan dunia. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dari Salih bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah yang terjadi pada Bani Israel. Karena malikun siman kara qablatum sallallahu. Sesungguhnya dulu ada seorang raja sebelum kalian. Ada seorang raja yang hidup sebelum kalian. Wa kana lahu sahib. Dan raja ini menjadi tukang sihir. Dan ini perlu diperhatikan bagi para umara, para pemimpin. Atau salah satu dari kita nanti apabila menjadi seorang pemimpin. Untuk mencari teman-teman itu yang baik. Untuk mencari penasihat-penasihat yang baik. Jangan tukang sihir, para Tuhan, dukun dijadikan penasehat. Dan kebiasaan orang-orang yang penguasa itu menjadikan mereka-mereka ini sebagai teman dan tempat rujukan. Dari sejak dulu dan dari zaman sekarang, wakana lahusani, raja ini memiliki tukang sihir. Dalam masa buruk sahir, ketika tukang sihir ini sudah tua, rentah, wala lilmalik, berkatalah kepada sang raja, Ibas binaya gunaman, wahai baginda raja, putus kepada seorang anak kecil. Apa seorang anak? Gunam. Umanimu ujihroh, aku akan ajari dia sihir. Dan ini pula diambil faedah bahwasannya, menuntut ilmu, ini pada masa dikeluar waktu kecil, dan juga ketika seseorang memiliki waktu yang tenggat. Adapun menuntut ilmu dan dalam keadaan waktunya tidak ada, menuntut ilmu dalam keadaan sisa dari waktu yang dia pakai, atau menuntut ilmu dalam keadaan hatinya bercabang-cabang, maka dia keluar dari majelis ilmu tanpa sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwasannya telah berilmu. Ini ketika hati seseorang sedang tenang, ketika hati seseorang sedang santai, tidak memikirkan urusan-urusan dunia, tetapi dia fokuskan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dengan mendengarkan Al-Quran, kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian Sunnah. Maka anak ini dibulang, maka sang baginda pun mencari seorang anak untuk diutus kepada tukang sihir, untuk dilatih pada yang sihir. Wakanal gunam, dan nyatalah anak kecil ini tidak salah karawidun. Kalau dia menuju majlisnya tukang sihir untuk mendapatkan sihir, dia melewati rumahnya rahib, para ulama pada masa Bani Israel. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Kemudian dia duduk mendengarkan nasihat-nasihat rahib dan menakjubkan hati seorang anak ini. Ini pula menunjukkan bahwasannya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila didengarkan oleh hati seorang manusia yang masih selamat akan masuk ke dalam hatinya dan akan merasa tergugah hatinya. Berbeda dengan hati-hati yang sudah jauh dari kebaikan ketika mendengar Al-Quran, mendengar Sunnah, mendengar hadis, dia tinggalkan begitu saja tanpa ada berkat dalam hatinya. Dan orang yang masih suci hatinya, maka dia akan merasakan getar ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ucapannya rahim ini menggetarkan hati si anak dan menakjubkan. Wa idza ataqani adrab, karena terlambat mendengarkan nasihat-nasihat rahim, anak ini kalau datang ke tukang sihir dipukul. Dan ini kebiasaan ahlul batin, pendidikan-pendidikan yang diterapkan oleh ahlul batin. Maka anak ini karena merasa tidak kuat datang ke rahim dan meminta ampun, meminta nasihat. Bahwasannya kalau aku duduk di hadapan wahai rahim kemudian aku datang ke tukang aku dipukul, bagaimana pendapatmu? Qala idza khafita min ar-rahim faqul habata li ahli wa idza khafita min ahli faqul habata li ahli. Kata gurunya rahim, kalau engkau takut tukang sihir, katakan bahwasannya keluarga yang mencegah. Kalau kau takut kepada keluarga, katakan tukang sihir tadi ngajarnya selalu lama. Diperbolehkan dalam ini berbohong dalam rangka kebaikan. Jadi tidak semua bohong itu jelek. Ada satu saat kebohongan itu boleh. Kebohongan istri pada suami untuk membahagiakan, kebohongan suami kepada istri untuk membahagiakan, ya boleh. Atau kebohongan seseorang dalam rangka mendamaikan dua kaum yang sedang berseteru, ini juga boleh. Dan juga kebohongan yang dia lakukan ketika berperang melawan orang kafir, ini juga boleh. Fa'ina maru ala dzalik, ketika si anak ini sudah seperti itu setiap harinya, kalau datang ke tukang sihir pasti tinggal di tempat yang lain. Ada ala dzalik azimatin fathabata bin nar, tiba-tiba ketika dia lewat sebuah jalan, ada sebuah binatang yang besar sedang mengganggu manusia. Fa'ala dzalik, kata pemuda ini, sekaranglah. A'lam aku tahu, ar-rahibu afdal an sa'iru afdal. Apakah ilmunya rahib ini yang lebih baik? Atau ilmunya tukang sihir yang lebih baik? Fa'al pada hajaran, maka ia pun mengambil batu. Fa'ala bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Rabbnya rahib, jadi Allah SWT. Fa'ram al-hajar sama berzabah. Maka dilimpahkanlah batu ke dalam kepada binatang tadi, matilah binatang tadi. Sama benar, kemudian manusia pun berjalan dan berlalu-lalu seperti biasanya. Bertambah yakinlah anak ini, bahwasanya ilmu yang datangnya dari Allah SWT berbeda dengan ilmu yang datangnya dari para kuhan, para dukun, para normal dan juga tukang sihir. La yuflihu as-sahiru haitsu ata, tidak akan beruntung namanya tukang sihir dari manapun dia datang. Dan ilmunya tidak akan bermanfaat sama sekali. Maka dia datang kepada raja dan mengatakan, dan mengatakan kejadian yang terjadi. Maka kemudian rahimnya mengatakan, فَقَالَ لَهُ أَيَّ بُنَيَّ وَلِي أَنَكُ أَنْتَلْ أَنْ أَفْضُلُ مِنِي. Sekarang engkau sudah menjadi yang terbaik, lebih baik daripada keadaan. Nah, wafat barabu, nah, ma'ala dan telah sampai ilmu ini seperti apa yang kulihat. Wa inna gata tuddala, dan engkau satu saat nanti akan diuji. Dan seorang talabul ilmu, ketika dia keluar mendawakan ilmu, pasti akan diuji. Nah, dengan harta benda, dengan kekuasaan, dan juga dengan berbagai macam dunia yang akan dihamparkan pada dirinya. Wa inna gata tuddala, wa inna tuliza, falata tullu alaih. Kalau engkau nanti diuji di tengah perjalanan mendawakan ilmu agama ini, jangan kau tunjukkan aku, kata guru. Nah, wajah al-gulam, dan nyatalah anak kecil ini yudhiul akmah wal-abras wa yudhari nasa sayur adwiyah. Anak ini menjadi orang yang sangat sakti, seorang yang sangat berguna bagi masyarakat, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mampu mengobati berbagai macam penyakit. Fasami ajari ilmarik, kemudian terdengar punggawa kerajaan yang sudah keluar dari kerajaannya karena sakit. Wabat hanya karena sakit, bukan. Kata Bukhina Jaya Kasirobin, kemudian Tunggawa Kerajaan ini mendatangi anak tadi pun membawa berbagai macam hadiah dan ini ujian pertama kali bagi orang soleh. Harta dihamparkan. Akan dihamparkan dunia ini pada diri untuk menghancurkan niat baiknya di dalam menjalankan agama Islam. Menjalankan wahyu Allah. Maka apa jawaban anak ini? Ketika dia sudah berhasil, apakah dia mengatakan ini saya? Ini berkat usaha saya yang tidak ada hubungannya dengan siapapun. Lupa diri, lupa dengan kejadian awalnya. Tetapi anak ini rendah hati dan mengatakan ini bahasiah dan saya tidak mampu menyembuhkan siapapun. Bagaimana sifat tawaf yang dimiliki oleh orang anak ini? Sifat tawaf rendah hati, tidak lupa diri dengan keadaan dia, seperti tidak seperti kebanyakan manusia. Mendapatkan sedikit kenikmatan lupa semuanya. Mendapatkan sedikit kemewahan lupa dengan yang lain. Merasa dirinya itu baik, merasa dirinya unggul lebih baik dari yang lain. Tetapi anak ini rendah dan mengatakan saya tidak menyembuhkan siapa, tetapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in amanta billah, kalau engkau mau beriman kepada Allah wa Rasul-Nya, fa da'awtu Allah, dan aku doakan engkau kepada Allah, masyaallah Allah akan menyembuhkan. Ini juga bahwasannya asyari wallah penyembuh itu Allah. Bukan manusia sebagai wasilah saja. Allah sebagai wasilah sekali. Asyari yang hakiki penyembuh yang hak adalah Allah SWT. Maka banyak berdoa kepada Allah ketika seorang mendapatkan kesempitan. Berbagai macam masalah. asyafiru Allah. Kemudian fa'amana wa syafara, maka punggawa ini beriman dan Allah sembuhkan diri. Nah, kemudian dia datang lagi ke kerajaan dengan mengatakan duduk bagaimana dulu dia duduk di dalam posisinya sebagai punggawa. Maka datanglah seorang sang raja yang zalim. Jadi kebiasaan para pembesar itu zalim. Membesar itu penyelamina. Maka dia datang dan mengatakan, manrata alaika basara, siapa yang mengembalikan penglihatan ini? Maka dia mengatakan, Allah, Allah yang mengembalikan. Maka sang raja, dan ini kebiasaan manusia, walaupun tidak semua. Ketika dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta yang banyak, dia akan merasa tinggi. Yang lainnya rendah. Yang lainnya semuanya merasa membutuhkannya. Dia mengatakan, awal ada Rabbun khairi atas aku punya Rabb selain aku. Kata sang raja ini. Karena merasa punya kekuasaan, merasa punya harta, merasa punya kedudukan, dia semena-mena dengan orang lain. Dengan mengatakan, apa aku punya yang lain daripada aku sebagai Rabb, Tuhan. Maka iman yang ada pada diri seseorang kalau tidak masuk dalam hatinya, tidak akan goyah hanya sekedar. Na'an ancaman dia mengatakan dengan tegas Rabbi wa Rabbuka Allah. Rabbu dan Rabbu itu Allah. Dan engkau bukan Rabb. Kata penggawa ini. Subhanallah. Iman. Kalau sudah masuk pada hati seseorang, maka tidak akan ada yang dia tentukan selain Allah SWT. Maka dia disiksa. Sampai dia mengatakan yang mengajari aku seperti ini anak yang terkenal itu. Dia tetap didatangkan anak itu. Disiksa sampai berkaitan sampai mengatakan, dan lupa janji yang diingatkan oleh gurunya tadi, kalau engkau diuji, jangan engkau bilang kepadaku. Karena ujian yang sangat-sangat jahsyat, maka terucap pada lisan anak ini mengatakan, ini yang mengajari aku ini lahir, dia tinggal di daerah itu. Maka dicari lahirnya, didatangkan ke kerajaan dan disiksa. Dan siksaan yang diberikan kepada orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, ini sangat jahsyat. Pada Abil Minsar didatangkan gergaji, kemudian baru dia alamat lagi lagi diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Masyakau kata kalau masyakau jadi gergaji sampai nak meninggal ini. Kemudian didatangkan punggawanya tadi, suruh untuk meninggalkan ajarannya. Dia tidak mau. Dan ini termasuk ciri keimanan seorang. Tidak ada kalau iman tidak nafsu terkuluh. Kalau sudah iman masuk ke dalam hati sanubari seseorang, maka tidak akan mampu dikoyahkan dengan apapun. Jangankan kematian. Jangankan harta benda. Kemudian dibunuhlah punggawa juga sebagaimana pembunuhan yang terjadi pada rahib tadi. Maka didatangkan anak. Setelah itu dipaksa untuk kembali murtad. Menyembah rajanya. Maka dia mengatakan enggak. Kemudian diturunkan naik gunung. Dengan para punggawa yang lainnya, kalau dia tidak mau kembali ke agama kita, lemparkan dia dari gunung. Kata sang raja. Maka anak ini dengan penuh keyakinan berdoa kepada Allah. Allahumma inni bimasyita ya Allah, sembuhkan aku daripada kezaliman sang raja ini. Kalau dia tak berjabat, maka gunung pun bergetar dan berjatuhan. Kalau dia meninggal semua. Raja ayam si dan malik, maka dia pun berjalan dengan santai ke depan sang raja. Kembali. Maka sang raja mengatakan, kenapa aku kesini? Apa yang dilakukan oleh kerabat diri itu? Allah yang menolongku. Allah yang mencukupi dari kezaliman mereka. Belum selesai. Diputus kembali prajurit untuk dibawa anak ini ke tengah lautan. Kalau tidak mau beriman, lemparkan ke laut. Maka ini mengatakan, Allah ini di masjid dari Allah cukupkan aku dari kezaliman mereka. Kenapa itu? Nah, terbalik dan meninggal semuanya dan dia selamat. Sampai di hadapan sang raja dan mengatakan, wahai baginda raja, engkau tidak akan mampu membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Maka raja mengatakan, apa yang kau perintahkan oleh anak kecil? Wahai seorang pemuda, dia mengatakan, kumpulkan manusia salah satu negeri ini. Bagaimana perjuangan seorang dai Allah? Nah ini dituntut dari seorang dua, para dai yang menyeru kepada Allah, berkorban jiwa, berkorban harta, berkorban pikiran, berkorban waktu. Kumpulkan semua manusia di satu lembah, kemudian bikin sanit, kemudian pernah ngaku di dalam itu, dan ambil satu pucuk panah dari tempatnya, tempatku ini, kemudian lemparkan kepadaku dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, rohnya anak ini. Karena yang bisa mematikan ke Allah, manusia bagaimanapun usahanya tidak akan mampu memberikan mudarat pada yang lain. Dan sesuai yang kita yakin. Maka dia pun melakukan apa yang diterima oleh anak tadi. Dikumpulkan semua manusia dan dia disalib di salah satu lembah itu. Dan dalam keadaan manusia menyaksikan. Diambil panah dari itu, kemudian dilemparkan ke anak. Tadi dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan kesian. Nama manusia juga itu mendengar ucapan. Al-Qudsi yang tidak memanah anak kecil ini dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di sana ada roh yang lain selain daripada lagi dan rajin. Kemudian pas mengenai sedikitnya dan meninggalkan anak ini. Fa'amanan lahu jami'an. Maka manusia beriman seketika itu juga. Perhatikan. Di sini pelajaran sangat na'am, besar sekali. Di dalam perjalanan, di dalam mendakwahkan wahyu Allah kepada manusia perlu perjuangan, perlu keseriusan, perlu keikhlasan. Dan juga perlu kesabaran. Maka Sarawak ini marah-marah mengeluarkan seluruh pasukan yang dikerajaannya dan mengancam manusia kalau tidak kembali kepada agamanya, maka akan dibunuh semuanya. Maka dia mulai membuat parit yang diisi bahan bakar, kemudian dinyalakan parit tadi, dilemparkanlah satu persatu orang tadi yang dibunuh. Sampai jahat imratun wa ma'u sabiyun, sampai datang seorang ibu dengan membawa yang anak bayi. Wakaf kata atas antar kuatnya dan hampir-hampir dia takut dan dia mutlak kembali. Tetapi iman, kalau sudah masuk pada hati satu dari seorang muslim, maka tidak akan tergoyahkan walaupun nyawa. Nah, taruhan, maka seperti mengatakan ya ummah, isbiri, fa'inna jalan hak wa ibu usabat. Lemparkan dirimu ke api tadi, karena engkau bersama musuh kebenaran. Dan apabila engkau mati dalam keadaan terbunuh menjaga agama, engkau akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Pada pada an-nar, maka anak kecil dan ibu ini masuk ke dalam api tadi. Pemata, dua-duanya menulis. Ini bagaimana? Nah, kita seorang yang sudah beriman kepada Allah SWT, kesabaran yang mereka miliki, keikhlasan dalam berjauh. Keikhlasan dalam meluangkan waktu dalam berjauh. Dalam takat, dalam beribadah. Dan juga amanah yang harus dia pikul. Di dalam na'am perjuangan. Perjalanan dia menuju perjalanan dia menuju Allah SWT. Demikian juga di dunia ini. Kita juga bersikap sabar terhadap ujian ikhlas di dalam menerima gangguan dari manusia. Dan juga amanah ketika harus berurusan dengan manusia. Tidak bersifat menipu, berdusta, dan juga khianat. Karena ini adalah sifat-sifat orang munafik yang harus kita jauhi. Maka oleh karena itu, kita sebagai para muslim banyak berdoa kepada Allah SWT agar supaya kita diberikan dan mampu untuk memiliki sifat-sifat seperti ini. Dan juga diberikan kesabaran dalam ibadah kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian di dunia. Dan juga diberikan sifat ikhlas di dalam berjuang, di dalam berjalan kepada Allah, berjalan kepada manusia. Demikian pula keikhlasan ketika mendapatkan ujian dari Allah SWT. Dan juga diberikan kepada kita sifat amanah yang na'am. Dengannya seseorang akan mampu berbicara dengan baik. Dan dengannya pula dia akan mampu juga bermuamalah. Na'am berurusan dengan manusia dengan jujur. Mungkin ini yang bisa kita usahakan. Na'am kita sampaikan. Dan juga sebagai pelajaran dari kita. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan selamat menunaikan ibadah. Dan tinggalkan ibadah. Dan semoga ibadah Ramadan yang kita jalankan diterima oleh Allah SWT dan dari simpanan kebaikan kita nanti di yaumil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.